Mitra bisnis, tahun depan Kementerian Perdagangan berencana mengatur program diskon yang dilakukan peritel. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengatakan, diskon perlu diatur untuk melindungi konsumen dari permainan harga yang cenderung dinaikkan terlebih dahulu oleh pedagang. Aturan diskon juga untuk mencegah perang harga antara peritel yang berbuntut pada persaingan tidak sehat. Di sisi lain, beberapa pihak menilai pemerintah tidak perlu mencampuri aktivitas marketing seperti diskon, mengingat konsumen saat ini sudah jauh lebih pandai. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Husna Zahir. Ibu Husna, apa komentar Anda? Iya, sebetulnya mungkin tujuannya itu lagi yang perlu dipertegas dulu ya, tujuannya seperti apa. Kalau di sini emang, di satu sisi sih sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang betul sudah ada pasal yang mengatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, diantaranya adalah menawarkan barang atau jasa seolah-olah mereka telah memiliki potongan harga gitu misalnya. Padahal, nah di sini yang mungkin ini akan dipertegas lagi gini, karena kita bicarakan undang-undang. Nah mungkin perlu ada produk aturan yang lebih implementatif gitu, yang lebih bisa diaplikasikan. Nah itu yang mungkin ingin diwujudkan di dalam peraturan itu. Tapi terus terang saya belum tahu apa aja sih yang akan tercakup di situ dan sejauh mana kemudian mekanisme pembuktian, penetapan sanksi, dan semacam itu gitu. Bila Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur mengenai hal ini, apakah rencana aturan tersebut nantinya tidak akan saling tumpang tindih? Gini, undang-undang itu kan kemudian kadang-kadang perlu ada turunannya untuk bisa bisa dilaksanakan. Nah, kalau kemudian peraturan yang akan dikeluarkan itu merupakan peraturan yang lebih teknis gitu ya, yang lebih teknis untuk bisa melaksanakan undang-undang tersebut. Nah, saya pikir itu memang bisa gitu. Itu memang itulah tujuan yang ingin dicapai gitu. Ya, persoalan tumpang tindih ya lagi-lagi mesti dilihat lagi apa sih sebetulnya yang dicakup di dalam peraturan itu gitu. Batasan-batasan apa yang mereka dicantumkan di dalam peraturan itu gitu. Bagaimana kalau pengawasan tersebut dilakukan oleh asosiasi terkait? Gini, kalau dari asosiasi kan sebetulnya mereka lebih bicara sanksi moral gitu ya. Tidak semua peritel pun menjadi anggota asosiasi. Jadi asosiasi mungkin PR-nya, tugasnya adalah bisa membuat kayak kode etik atau aturan main gitu di antara para anggota. Tapi biasanya kan persoalan pengawasan penerapan sanksinya itu yang tidak mudah atau tidak ada gitu di dalam asosiasi peritel itu sendiri. Kalau kita bicara ideal, memang kita bicara self-regulation itu menjadi lebih ideal sehingga meminimalkan intervensi pemerintah atau regulator dalam hal ini gitu ya. Tapi kan itu bisa berjalan kalau memang asosiasinya atau pelaku-pelakunya memang sudah cukup matang dan mau mengatur dirinya sendiri gitu. Demikian Husna Zahir. Saya Kiki Wijaya.